Tempat-tempat bolehnya taklid. Taklid terdapat dalam dua hal berikut. Pertama, orang yang bertaklid adalah orang awam, yang tidak mampu mengetahui hukum sendiri. Orang semacam ini wajib bertaklid. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Hendaknya ia bertaklid kepada orang yang paling utama ilmu dan sikap waroknya yang ia jumpai. Jika ada dua orang yang sama, ia boleh memilih di antara mereka. Kedua, seorang mujtahid mendapati suatu permasalahan yang menuntut dirinya mengetahui hukumnya dengan segera, sementara ia tidak mampu meneliti masalah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, ia boleh bertaklid. Sebagian ulama memberi syarat bolehnya bertaklid jika permasalahan tersebut bukan termasuk masalah usuluddin yang wajib diyakini. Mereka beralasan karena akidah wajib diyakini secara pasti dan mantap, sedangkan taklid hanya sampai pada derajat dzon. Pendapat yang rajih bahwa hal itu tidak termasuk syarat, karena keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini berkaitan dengan penetapan adanya risalah yang termasuk dalam usuluddin. Juga karena orang awam itu tidak mampu mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Jika ia mendapat udzur untuk mengetahui kebenaran sendiri, tidak ada jalan lain kecuali bertaklid. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Fattakullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surat At-Taghabun ayat 16.